Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Lanjutkan pembahasan tentang hadis Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya tentang pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, Sunnah Nabi SAW dan Sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin. Kita ulang satu paragraf di atas itu. Al-ma'na al-jimaliyu hadzal hadith, hadith ini aslun azimun, merupakan dalil yang agung, prinsip yang besar. Kata asal itu bisa bermakna dalil, bisa bermakna prinsip atau makna yang lainnya. Wa fihi tawjihatun 'azimatun jami'atun, dalam hadis itu terdapat tawjihat, beberapa bimbingan. 'Azimah yang agung, jami'ah yang mencakup, mencakup permasalahan-permasalahan agama. Faqad asda bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi an-nasihata al-'azimata. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuguhkan, menyampaikan pada hadis itu hadhihi an-nasihah, nasihat yang agung, nasihat yang besar. Wal wasiyata al-balighata, dan wasiat yang balighah, yang sangat menyentuh. Ilal ummati al-islamiyati, untuk umat Islam. Haythu arsyadahum ila umurin azimatin, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing mereka kepada perkara-perkara yang agung, perkara-perkara penting yang akan disebutkan nanti. Apa perkara-perkara itu? La qiwama li dinihim wa dunyahum illa bil tizamiha wa ittiba'iha. Tidak akan tegak urusan agama mereka dan dunia mereka. Tidak akan tegak, tidak bisa berlangsung, tidak bisa berjalan, kecuali bil lizamiha, kecuali dengan berpegang teguh dengan perkara-perkara agung tadi. Wattiba'iha, dan mengikutinya. Menunjukkan pentingnya nasihat-nasihat tadi. Wala halla limasyakilihim illa bitanfidhiha bidiqqatin. Wala halla, tidak ada solusi, jalan keluar, ya, terhadap masalah-masalah mereka kecuali bitanfidhiha, kecuali dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi. Bidiqqatin, dengan teliti. Nah, al-awwal, yang pertama, fala dina illa bitaqwallah, tidak ada agama kecuali dengan bertakwa kepada Allah. Taqwallah merupakan perkara yang diwasiatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada al-awwalin wal-akhirin. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum, ya, sungguh kami telah memberikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada orang-orang yang telah diberi kitab. Taqwa Allah, wahiyya ta'atullahi wa amtisalu awamirihi wa jtinabu nawahihi. Apa taqwa? Ini definisi yang masyhur, yaitu ta'atullah, menaati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak memaksiatinya. Wa amtisalu awamirihi, menjalankan perintah-perintahnya. Wa jtinabu nawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Ini definisi yang masyhur, imtisalul awamir wajtinabu an-nawahi, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Di sana ada definisi yang masyhur juga dari seorang tabi'i, Talq ibn Habib, an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu inqab Allah. Mirip namun lebih mendalam, lebih lengkap. Kata Talq ibn Habib rahimahullah, taqwa adalah engkau anta'mala bi ta'atillah, maksud di sini engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah, di atas bimbingan Allah, cahaya Allah, Quran dan Sunnah, bukan sembarangan, ya, bukan asal-asalan, namun di atas ilmu. Tarju thawab Allah, yang ketiga, mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah juga di atas ilmu, bukan semata-mata perasaan atau adat istiadat. Dan engkau tinggalkan maksiat itu karena takut kepada azabnya Allah. Ini yang pertama, pentingnya takwa, ya. Sehingga disebutkan dalam hadis, usikum bitaqwallah. Satu, yang pertama ini, wasiat untuk bertakwa. Karena ketakwaan ini adalah kunci keselamatan. Keselamatan di dunia, demikian pula keselamatan di akhirat. Adanya takwa, anta ja'ala bainaka wa baina azabillah winqaya. Engkau jadikan antara dirimu dan azab Allah adanya pemisah, benteng, sehingga kita terjaga dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa. Dalam khutbatul hajah juga demikian, penekanannya adalah penekanan taqwa. Tiga ayat yang disebutkan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat yang berikutnya, ya ayyuhannas ittaqu rabbakum. Ayat berikutnya, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha, ya, faqulu qawlan sadida, menunjukkan bahwasanya takwa itu perkara yang sangat penting, butuh diulang-ulang terus, ya, butuh dimurojaah apa hakikatnya. Itu merupakan hakikat agama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ya. Yang kedua, al-thani, wala qiyama li dinihim wala dunyahum illa bi imamin salihin adilin. Dan tidak akan tegak urusan agama mereka dan urusan dunia mereka kecuali dengan imam, pemimpin, entah itu namanya khalifah, apakah namanya sultan, apakah namanya raja, apakah namanya presiden, ya, masing-masing berkuasa di wilayahnya. Tidak akan tegak urusan agama, misalnya haji, puasa, kemudian jihad, dan hal-hal yang lainnya, sholat berjamaah, syiar-syiar Islam, tidak bisa tegak kecuali dengan adanya imam, adanya pemimpin yang soleh, yang adil. Ya. Kita tidak akan bisa menjalankan ibadah kecuali dengan adanya pemerintahan yang mengaturnya, menjaganya, melindunginya. Demikian juga urusan dunia. Urusan dunia pun demikian. Kalau tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, ya, tertinggi yang ditaati, yang didengar, akan rusak urusannya. Yang ini membunuh, yang itu kemudian dibiarkan. Yang ini mengambil harta orang lain, dibiarkan. Yang itu merusak kehormatannya, dibiarkan. Maka dengan adanya imam, adanya pemimpin tertinggi akan menjadi teratur. Urusan dunianya, jual belinya, kehormatan dijaga, hartanya terjaga, darahnya terjaga, urusannya menjadi lancar. Tidak akan tegak urusan agama, ya. Demikian pula urusan dunia, ini yang sangat luas perkaranya, kecuali dengan imam, pemimpin yang soleh, yang adil. yaquduhum bikitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaquduhum, ya, yang memimpin mereka berdasarkan Alkitab dan Sunnah, yang memimpin kaum muslimin, masyarakatnya, sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. وَيُنَفِّذُ فِيهِمْ شَرِعَةَ اللَّهِ وَيُنَفِّذُ, dan menerapkan di tengah-tengah mereka syariat Allah. Urusannya akan lancar, akan diberkahi urusan agama dan dunia jika pemerintahnya yunaffidh fihim syari'at Allah, menerapkan di tengah-tengah mereka syariat Allah. Ya, jual beli, pinjam meminjam, terkait dengan pasar dan seterusnya, diterapkan hukum-hukum Allah. Wa yunazzimu sufufahum, dan mentanzim, mengatur barisan kaum muslimin, diatur, tidak serawutan, semuanya diatur. Wa yuwahhidu kalimatahum, dan pemimpin tersebut yuwahhid, menyatukan kalimat mereka. Artinya apa? Mewujudkan persatuan dan kesatuan. Wa yarfa'u lahum rayatul jihadi, dan dia, ya, mengangkat bendera jihad untuk kaum muslimin, mengajak mereka berjihad bersama-sama, bukan masing-masing kelompok mengangkat bendera kemudian mengatakan jihad jihad, namun jihad ditegakkan. Wa yarfa'u lahum rayatul jihad, pemimpin kaum muslimin yang mengatakan ini waktunya jihad, mereka yang menetapkan. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, menunjukkan keikhlasan. Wa'ala al-ummati an taslama lahu zimamat ta'ati, dan wajib bagi umat, kalau tadi pemimpin, pemimpin kaum muslimin memimpin umat dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama. Yang kedua, menjalankan syariat Allah. Yang ketiga, mengatur sufuf kaum muslimin, barisan kaum muslimin. Kemudian menyatukan kalimat mereka, tidak bercerai-berai. Ya. Wa yarfa'u lahum, kemudian mengangkat bendera jihad fi sabilillah, untuk kaum muslimin, untuk meninggikan kalimat Allah. Sebaliknya, kewajiban bagi umat, bagi masyarakat adalah antaslama lahu zimamat ta'ah, menyerahkan kepadanya, ya, tali kekang ketaatan. Artinya apa? Ya, menyerahkan kepada mereka ketaatan, as-sam' wa ta'ah, pasrah, tunduk, menjalankan perintah mereka, menjalankan arahan-arahan mereka, tunduk. Fima tuhibbu wa takrahu, pada perkara yang dicintai oleh umat. Bisa jadi di sana ada peraturan-peraturan yang menguntungkan masyarakat, dan itu, ya, ini mudah urusannya, dijalankan, ya. Yang kedua, wa takrah, yang dibenci oleh umat, peraturan-peraturan yang dianggap oleh masyarakat menyempitkan, menyulitkan, apalagi merugikan menurut mereka. Padahal pemerintah sudah memikirkan peraturan-peraturan tersebut, ya, sisi maslahatnya, terlebih untuk menjaga kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Ada peraturan misalnya terkait dengan kesehatan, ada peraturan terkait dengan lalu lintas, ada peraturan terkait dengan kependudukan, ada peraturan terkait dengan tanah, dan lain sebagainya, banyak. Tujuannya apa? Untuk menjaga hubungan antara satu dengan yang lain, dan menjaga, memperhatikan hak mereka. Oleh karena itu, ini juga dipesankan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya. Menjalankan, mendengar dan taat kepada pemerintah pada perkara yang dicintai, ataukah perkara yang enggak dicintai, dibenci. Selama itu bukan maksiat, ma dama mustaqiman ala amrillahi wa munaffidan li ahkamih. Selama dia istiqamah di atas perintah Allah, selama dia seorang muslim, selama dia adalah orang pemerintah, pemimpin kita adalah beragama Islam, wa munaffidan li ahkamih, dan menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kan semakin jelas dengan paragraf berikutnya. Bukan berarti di situ harus dituntut imamnya maksum, enggak pernah berbuat salah, ya. Semua ketaatan dijalankan semua, ya enggak bisa didapati. Sulit untuk mendapatkan pemerintah semacam ini. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib juga berbuat kesalahan lebih-lebih. Selain mereka, yang maksum, yang terjaga itu adalah para nabi dan rasul. Ya. Kecuali kaum Syiah Rafidhah. Kaum Syiah Rafidhah menganggap bahwasanya imam mereka maksum, enggak berbuat salah. Ya, terjaga. Itu keyakinan batil. Maka yang dimaksudkan di sini adalah selama mereka adalah sebagai kaum muslimin, masih sholat pemerintahnya dan seterusnya. Qala wa li maslahatil islami wal muslimin wa hifadhan ala wahdatihim. Siapa itu? Ada yang anu? Fotokopinya jelas ini. Ada yang jelas ya? Tak jelas juga. Wahaknan itu hak qaf nun. Wahaknan lidimaihim. Putus-putus halnya. Baik. Wali maslahatil Islam, dan demi menjaga kemaslahatan Islam dan Muslimin. Wahifadhan, dan untuk menjaga wahdatihim, persatuan mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Perintah untuk bersatu. Ini termasuk prinsip yang agung. Ya, disebutkan dalam apa? Prinsip yang kedua oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Bersatu. Adam ikhtilaf. Menjaga persatuan mereka. Wa haqnan lidima'ihim, haqan menjaga. Ya, darah mereka supaya tidak tertumpahkan. Qala yafradu al-islamu at-ta'ata bil-ma'rufi 'ala al-ummati liwali al-amr. Jadi dalam rangka menjaga, tak ulang lagi, ini dikedepankan jermajur wali maslahati, dalam rangka menjaga, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bagi Islam dan muslimin, supaya kaum muslimin dapatkan maslahat, demikian pula Islam dapat maslahat. Satu. Yang kedua, dalam rangka menjaga persatuan kaum muslimin, hifadun ala wahdatihim. Dua. Yang ketiga, wa haqnan lidima'in, dalam rangka menjaga darah-darah mereka supaya tidak ditumpahkan. Yafradul Islam, Islamu, yafradul Islam, Islam mewajibkan at-ta'ata. Islam mewajibkan untuk taat. Bil ma'ruf, taat dalam perkara ma'ruf, alal ummati, bagi umat. Maksudnya apa? Islam mewajibkan umat, masyarakat, untuk taat kepada pemerintah kaum muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Liwaliil amri at-ta'ata yafradu al-islamu at-ta'ata bil ma'rufi alal ummati liwaliil amri. Okay. Jadi Islam mewajibkan umat, masyarakat untuk mendengar dan taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin dalam perkara ma'ruf. Tujuannya apa? Tujuannya tiga itu. Dan tujuannya dikedepankan lima maslahati al-islam wal-muslimin wa hifadhan ala wahdatihim wa haqnan lidima'ihim, untuk mewujudkan tiga hal ini, ya, supaya Islam jaya, kaum muslimin tentram aman. Yang kedua, supaya persatuan terwujud, kesatuan terwujud juga supaya darah-darah kaum muslimin terjaga. Apa itu? Kita harus mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin. Kalau masing-masing punya ide, masing-masing punya kemauan, gak mau mendengar perintah atau ketetapan pemerintah, akan rusak. Ini punya ide, yang ini punya gagasan, yang punya usul, gak mau mendengar perintah atau ketetapan pemerintah, akan terjadi perpecahan. Ya. Contoh mudah misalnya di sana, ya, terkait penetapan awal bulan, misalnya Idul Fitri. Kalau masing-masing kelompok berinisiatif sendiri, yang ini ikut golongan ini, ikut golongan itu, akan rusak persatuan. Yang ini sholatnya hari ini, yang itu sholatnya besok. Kelihatan sekali, tidak bersatu. Satu contoh yang tampak. Ya. Akan muncul lagi persinggungan-persinggungan dari masing-masing kelompok. Nah, tayyib. Di sini diikat dengan at-ta'ah bil ma'ruf. Islam mewajibkan untuk menaati. Al-Islam mewajibkan masyarakat untuk taat kepada pemerintahnya, li waliyil amri, menaati pemerintahnya dalam perkara yang ma'ruf. Kalau kita bahas secara lebih luas lagi, li waliyil amri, wali amr ini masuk di dalamnya adalah al-umara wal-ulama, pemerintah dan para ulama. Tatkala memerintahkan, mengarahkan kepada perkara yang ma'ruf, maka harus ditaati. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri di sini mencakup al-umara wal ulama. Qala wa in kana 'asiyan, ini poin penting, walaupun dia adalah 'asiyan, bermaksiat, enggak ada yang maksum. Ya. Yeah. Raja, presiden, khalifah, apapun namanya, enggak ada yang maksum. Wa in kana 'asiyan, walaupun dia bermaksiat. Ini perkara penting, berbeda halnya dengan kaum al-Mu'tazilah al-Khawarij. Ya. Kalau pemerintahnya itu bermaksiat, enggak boleh ditaati, enggak perlu ditaati. Ditaati kalau mereka adalah pemerintah yang benar-benar adil, benar-benar soleh, enggak bermaksiat. Enggak akan terwujud hal itu. Wa in kana 'asiyan, walaupun dia bermaksiat, malam yakhruj bihi, malam yukhrij bihi al-'isyanu ila al-kufri. Ya. Selama al-'isyanu, kemaksiatan itu, tidak kalau malam yakhruj bihi, karena kharaja bi, yakni akhraja artinya. Kharaja kemudian ba artinya akhraja. Malam yakhruj bihi al-isyanu ilal kufri. Selama kemaksiatan itu tidak mengeluarkan dia ke bingkai kekufuran. Ya. Selama dia muslim, ya, selama dia tidak masuk ke dalam kekufuran, tidak berucap-ucapan kufur, demikian pula berbuat kufuran, kufuran yang jelas, maka wajib untuk ditaati. Jadi batasannya pertama, ketaatan dalam perkara ma'ruf. Dia memerintahkan kepada ma'ruf, bukan mungkar, maka wajib ditaati. Walaupun dia adalah ahli maksiat, berbuat maksiat misalnya. Beda halnya kalau yang diperintahkan adalah perkara maksiat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Misalnya pemerintah mewajibkan kita untuk melakukan apa, demonstrasi. Kalau demonstrasi biasanya arahnya kepada pemerintah kan itu ya. Bahkan apa, intikhabat misalnya. Nah, pada asalnya pemilu, pada asalnya tidak boleh mentaati hal tersebut. Kenapa? Karena perintah itu mengandung unsur maksiat. Kalau pemerintah memerintahkan suatu perkara misalnya terkait dengan peraturan lalu lintas, hukumnya mubah, boleh. Nah, ketika diperintahkan, maka menjadi perkara yang wajib. Harus punya SIM, harus ini dan itu misalnya. Nah, InsyaAllah perkaranya wadih hari ini. Jadi tidak dipersyaratkan pemerintahnya itu ma'sum, harus benar-benar adil. Yang dipersyaratkan selama pemerintahnya adalah muslim. Tayib, ini yang kedua, yaitu kata Nabi, was-sam'a wat-ta'ata, mendengar dan taat. Ya, mendengar dan taat. Qala al-thalith, yang ketiga, mendengar dan taat kepada waliul amr. Qala wa tanawalat wasiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mawqif al-ummati min al-khilafati wal-mukhalifina lil-haqqi fa-arshadana ila al-i'tisami bil-haqqi wal-rujui ila nahji as-sawiyyi manhaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal-khulafai rasyidin. Dalam hadis, was-sam'a wat-tha'ata wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Yang ketiga, kata beliau, wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanawalat, mencakup mauqifal ummah, bagaimana sikap umat, minal khilafat, di dalam menghadapi al-khilafat, perselisihan-perselisihan. Ya, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapapun yang hidup akan melihat perselisihan yang banyak. Ya. Wasiat Nabi ini juga mengandung bagaimana mauqif, sikap seorang muslim, umat Islam, tatkala menghadapi khilafat, perselisihan, wal mukhalifin, dan menghadapi orang-orang berselisih. Lil haqqi, terhadap kebenaran. Al mukhalifin lil haqq, menghadapi perselisihan dan menghadapi orang-orang yang menyelisihi al-haq. Maka Nabi membimbing kita untuk al-i'tisam, berpegang teguh dengan al-haq, pegang teguh. War-ruju' dan kembali, ilan nahjis sawi, kepada jalan yang lurus. Kalau kita salah, ya rujuk kembali kepada al-haq, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin. Baik. Wa ma sunnatuhum wa manhajuhum illa kitabullahi alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tidaklah sunnah mereka, jalan mereka, jalan khulafa ar-rasyidin, kecuali kitab Allah. Kitab Allah itu maksudnya sunnah khulafa ar-rasyidin, apa yang mereka jalankan. Baik. Lebih-lebih tatkala disepakati oleh para sahabat. Naam. Di mana kitab Allah, la ya'tihil batilu, kebatilan tidak pernah mendatanginya dari arah depan maupun belakangnya. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mutahharatu, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Di sini beliau menjelaskan, apakah khulafa ar-rasyidin punya sunnah tersendiri? Jawabannya, sunnah mereka ya Quran dan sunnah, gitu maksudnya. Bukan berarti khulafa ar-rasyidin punya sunnah tersendiri. Maka dikatakan, wa ma sunnatuhum wa manhajuhum illa, tidaklah sunnah mereka dan manhaj khulafa ar-rasyidin kecuali Quran dan sunnah. Itu. Wa fihi ma an-najatu was-sa'adatu, pada Al-Quran dan sunnah terdapat najah, keselamatan, was-sa'adah, keberuntungan, kebahagiaan. Wa fihima al-hululu as-sahihatu al-hasimatu lil khilafati al-waqi'ati bainal firaqil islamiyyati wa inha'uha al-wajhi alladhi yurdillahu. Naam, yurdillaha. Kata beliau, wa fihima, dan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah terdapat hulul, yakni solusi-solusi as-sahihah, solusi solihi yang benar. Al-hasimah al-fasilah, solusi-solusi yang benar yang memisahkan, menyelesaikan al-khilafat, perselisihan-perselisihan al-waqi'ah yang ada baina al-firaq, di antara kelompok-kelompok Islam. Wa inha'uha, tadi dalamnya inha terdapat apa? Keputusan yang akan menyelesaikan masalah tadi. Al-wajhi alladhi yurdillaha, sesuai dengan bentuk yang akan mendatangkan keridhaan Allah. Kembali kepada Quran Sunnah. وَيَجْمِعُ كَلِمَةَ الْمُسْلِمِينَ الْحَقِّ, dan akan mengumpulkan, menyatukan kaum muslimin di atas kebenaran. وَكُلُّ الْحُلُولِ أَلَّتِي تَقَدَّمَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ فَخَاطِئَةٌ وَعَاقِبَتُهَا فَشَلُوا. Setiap solusi, ya, mereka memberikan solusi agar Islam jaya, mengadakan, memberikan solusi, ya, pakai demokrasi, memberikan solusi pakai sistem ini, ganti lagi sistem itu. Wa kullu al-hulul, setiap solusi, setiap konsep, setiap apa misalnya, ya, ide-ide yang mereka keluarkan, allati taqaddama, yang taqaddama ala ghairi hadzal wajhi, yang disuguhkan bukan sesuai dengan bentuk ini, Quran dan Sunnah, ya, fakhati'atun, maka itu salah. Konsep apapun akan salah, dan akibatnya al-fashalu, kegagalan, akan gagal, akan runtuh, ya. Komunis, liberal, ya, punya konsep masing-masing, akan runtuh, akan gagal, ya. Adapun Islam, konsep Islam dari zaman Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang hingga akhir zaman akan tetap jaya. Allah akan Allah menjamin, memberikan pertolongan kepada kita. Nah, itu solusinya. Ini tiga perkara. Baik. Yang pertama taqwa Allah, yang kedua adalah as-sam'u wa ta'ah li waliil amri, kemudian yang ketiga adalah bagaimana mensikapi perselisihan-perselisihan di antara umat Islam, dan menghadapi orang-orang yang berselisih dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, dan ada di sini ada penegasan pentingnya bagi kita untuk berpegang dengan Sunnah Khulafa' Ar-Rasyidin, itulah Quran dan Sunnah. Insyaallah yang keempat kita baca pada pertemuan berikutnya. Allahu a'lam. Ya, terkait dengan puasa Asyura, ya. Hakikatnya puasa Asyura sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, yang pertama, dahulu hatta orang-orang jahiliyah, orang kufar musyrikin jahiliyah dulu juga berpuasa sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Kemudian Nabi juga berpuasa. Kedua, kaum Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura. Kenapa mereka berpuasa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun pada hari itu, dan mereka merayakannya. Dalam sebagian riwayat, ya, mereka menjadikan Asyura itu sebagai hari Id, hari raya. Ya. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan untuk menyelisih mereka sehingga berpuasa. Ada banyak hadis di sana. Juga terkait dengan puasa Asyura juga, sebelumnya, sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, puasa Asyura itu wajib. Puasa Asyura wajib. Nah, sampai diwajibkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura sifatnya sunnah. Man shoma man syaa shoma wa man lam yasha' lam yusum. Siapa yang puasa, puasa, yang enggak puasa silakan. Nah, dalam perjalanan tersebut Nabi SAW mendapati adanya yakni kaum Yahudi juga berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Nah, maka Nabi SAW bertekad untuk berpuasa pada tanggal 9 pada tahun berikutnya, ya. Dari sini para ulama di sana juga disebutkan, nah, hadis, namun hadisnya lemah. Perintah Nabi SAW, khaduful yahud, selisihlah kaum Yahudi. Sumu qablahu au ba'dahu, puasalah sebelumnya ataukah setelahnya. Nah, adapun yang sahih dari Nabi SAW, puasnya tekad beliau untuk berpuasa pada tanggal 9. Asuman at-tasi'. Aku akan berpuasa pada tanggal 9. 9 Muharram. Dari sini para ulama menjelaskan, yang pertama seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdalilkan dengan hadis tadi, sumu yauman qablahu au ba'dahu, sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Beliau menjelaskan bahwasanya yang paling utama dari puasa, berpuasa pada tanggal 9, 10, 11. 9, 10, 11 hanya saja karena hadisnya lemah, dilemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya. Ini tidak bisa jadikan patokan. Hanya saja para ulama, sekian banyak ulama mengamalkan makna hadis tersebut. Hadisnya lemah namun mereka beramal. Kenapa mengamalkan tiga hari ini? Satu, dalam rangka ikhtiyat, hati-hati. Bisa jadi ya penentuan tanggalnya itu mundur, bisa jadi maju. Sehingga tatkala seorang puasa tiga hari, tanggal 10 di tengah, dia puasa sebelumnya, puasa setelahnya, maka pasti mendapatkan hari ke-10. Pasti itu kalau puasa tiga hari. Ya, berarti besok Sabtu, Ahad, Rabu, Kamis, Sabtu. Ikhtiyat, dalam rangka hati-hati. Kalau ternyata maju atau mundur, dia pasti dapat tanggal 10-nya. Karena yang menghapuskan dosa itu adalah tanggal 10. Tasibuhu yukafiru as-sanatal maudiyah. Aku berharap puasa Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kemudian alasan yang kedua, ya, kenapa mereka menganjurkan tiga hari ini? Alasan kedua karena seorang dengan berpuasa tiga hari ini bisa diniatkan sekaligus puasa tiga hari dalam sebulan, sebagaimana anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar, kepada Abu Hurairah untuk berpuasa tiga hari dalam sebulan. Jadi satu amalan dengan niatan dua misalnya. Nah, bisa. Ini walaupun hadisnya lemah, ulama berdalilkan ataupun beralasan untuk disyariatkannya untuk berpuasa tiga hari. Ini yang paling utama. Yang kedua adalah puasa tanggal 9 dan 10 sebagaimana nas hadis. Yang ketiga disebutkan oleh ulama yaitu berpuasa pada tanggal 10 dan 11. Kenapa puasa tanggal 9 atau 11? Ini dalam rangka mukhalafah al-Yahud, menyelisih kaum Yahudi. Tiga hari, kemudian 9-10, 10-11. Kemudian yang terakhir, bagaimana dengan puasa tanggal 10 saja misalnya, hanya puasa Asyura saja. Sebagian ulama memakruhkan, ya makruh hukumnya, tidak menggandengkan dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Pendapat yang lainnya mengatakan itu tidak mengapa. Tidak mengapa, bukan perkara yang makruh. Wallah alam, insyaallah yang kedua yang lebih dekat, hanya saja dia meninggalkan perkara yang disunahkan. Ya. Kadang seorang meninggalkan perkara sunnah bukan berarti terjatuh pada perkara yang makruh. Ya. Meninggalkan yang afdol. Ya, meninggalkan yang afdol. Sebagian ulama yang lainnya, ya kalau seperti tadi itu diantaranya Syekh Soleh Fauzan menyebutkan tiga hari yang paling utama, kemudian 9, 10, 11. Nah, diantara ulama yang lainnya tidak menyebutkan yang pertama tadi, hanya menyebutkan 9, 10 atau 10, 11. Nah, Allah alami suhab itu. Jadi kalau bisa ya berpuasa tiga hari itu sekaligus diniatkan puasa tiga hari dalam sebulan. Taib, sehingga tatkala penanggalannya itu maju atau mundur, dia tetap mendapatkan tanggal 10-nya. Karena keutamaan yang disebutkan itu terkait dengan 10 Muharramnya. Adapun sebelum dan setelahnya itu untuk mukhalafah, menyelisihi kaum Yahudi. Nah, barakallahu fikum. Kalau enggak mampu ya ambil 9-10 misalnya. Nah, Rabu Kamisnya. cari mana yang lebih mudah. Kesempatannya setahun sekali. Baik, Allah alam. Cukup. Jazakumullah khairan.